Denny Denhas. Cucuku, pergilah kau ke rumah Kilura. Karena anaknya tadi pagi datang mencarimu kemari. Nenek bilang apa sama dia? Nenek bilang kamu sebentar lagi datang, sehingga dia menunggumu. Bahkan lama sekali dia menunggumu. Ah, nenek kasihan. Lalu nenek suruh pulang dia. Bahkan nenek berjanji kalau kamu datang akan nenek suruh ke rumahnya. Aduh, nenek. Kenapa nenek bilang begitu? Apa salahnya? Anak itu sudah membantu kita, sehingga sawah kakekmu selamat dari cengkraman Kisabrang. Cengkraman Kisabrang? Jadi kamu belum tahu kalau sekarang Kisabrang sudah merajalela di desa ini. Hampir seluruh tanah penduduk desa ini ditanami lada di bawah pengawasan Kisabrang. Tanpa ada ganti rugi? Ada. Tapi seberapalah? Tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Dan orang tua Wulandari bagaimana, Nek? Wah, mereka lebih sengsara lagi, cucuku. Bahkan mereka tidak mendapat ganti rugi sama sekali. Karena mereka sudah terbelit utang pada lintah darat itu. Oh, mungkin ini yang akan dikatakan Wulandari padaku. Nek, buat apa orang-orang disuruh bertanam lada oleh Kisabrang? Lada sekarang sangat laku dijual. Banyak orang berdagang lada ke Muara Tembesi. Di situ sudah menunggu kapal-kapal besar yang akan membawa lada itu. Ada yang berlayar menuju Cina. Ada juga yang berlayar menuju Hindustan. Ada yang menuju Singasari. Lintah darat. Kisabrang itu betul-betul lintah darat. Dia suruh orang-orang bertanam lada. Tapi keuntungan untuk dia. Tidak usah memikirkan orang lain. Kita sudah selamat dari cengkraman Kisabrang. Sudah bagus. Pergilah kau temui Gandini di rumahnya. Dia telah menyelamatkan kita. Aku ingin menyelidiki persoalan ini. Ayolah, cucuku. Hari sudah siang. Pasti Gandini sedang menunggumu di rumahnya. Iya, Nek. Saya akan ke sana. Kalau kakek kembali dari ladang, bilang pada kakek bahwa rokok kawungnya sudah saya bawakan. Mana? Itu, di tempat biasa. Akhirnya, Kang Batara menyempatkan diri juga ya datang kemari. Saya datang kemari karena disuruh datang. Iya, sejak kepulangan Kang Batara 2 hari yang lalu, saya berharap Kang Batara datang ke rumah ini. Tapi baru sekarang Kang Batara datang. Tidak apa-apa, yang penting kita sudah bertemu lagi. Sudah 3 kali kita bertemu. 3 kali? Baru 2 kali? Pertama ketika Kang Batara pulang ke desa, kedua sekarang ini. Kemarin sore, kita juga sudah bertemu kan, dekat pancuran? Tidak. Kemarin saya tidak kemana-mana, hanya di rumah saja. Lalu yang saya jumpai di dekat pancuran itu siapa? Betul, saya tidak kemana-mana. Kemarin saya ada di rumah. Gandini kelihatannya tidak bohong. Jadi siapa yang menyerupai Gandini kemarin sore? Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Mungkin Kang Batara salah lihat. Iya, mungkin saya salah lihat. Perempuan yang aku lihat kemarin itu persis Gandini. Lalu perlahan-lahan dia berubah menjadi nenek-nenek. Apakah aku sudah bertemu dengan makhluk penunggu pancuran mandi? Kang Batara, saya mau bertanya, boleh kan? Boleh. Sebenarnya, Kang Batara selama ini pergi ke rumah famili atau pergi berdagang lada ke Muara Tembesi? Berdagang lada? Siapa yang bilang begitu? Tembong yang bilang begitu. Tembong? Maksud saya, kalau Kang Batara benar-benar mau berdagang lada, saya akan bilang pada Bapak supaya Kang Batara diberi bekal untuk berdagang. Jangan-jangan. Saya tidak punya bakat untuk berdagang. Tapi Kang Batara ke Muara Tembesi kan pergi berdagang lada. Tidak. Jangan percaya keterangan si Tembong. Jadi, kalau begitu, Kang Batara kemana selama ini? Kan saya sudah bilang bahwa saya pergi ke rumah famili. Atau Kang Batara mau mengawasi sawah bapak saya? Maksud saya, mengawasi orang-orang yang bekerja di sawah bapak saya. Jangan. Saya tidak biasa kerja seperti itu. Apalagi saya tidak akan lama berada di desa ini. Merantau lagi? Iya. Lebih baik Kang Batara tetap tinggal di desa ini. Kasian kan kakek Sena dan nenek Patmi sudah sangat tua. Kakek dan nenek suka kalau saya pergi antep. Katanya supaya bertambah pengalaman. Lalu siapa yang akan membantu mereka di rumah? Kakek dan nenek lebih suka tidak dibantu. Selama mereka masih bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Kilura, apa ada di rumah Gandini? Tidak ada, sedang berdagang lada ke Muara Tembesi. Oh, rupanya Kilura berdagang lada sekarang. Berdagang lada banyak untungnya. Itu sebabnya Ki Sabrang menyuruh orang-orang desa ini bertanam lada. Untuk membantu kehidupan orang-orang desa ini. Yang aku lihat, orang-orang desa ini bertambah sengsara, sedangkan yang beruntung tetap Ki Sabrang. Aku tidak pernah tahu persoalan Ki Sabrang itu, Kang Batara. Kamu memang tidak perlu tahu, karena kamu perempuan. Tapi Ki Lura seharusnya tahu dan mencegah Ki Sabrang berbuat semena-mena begitu. Ah, biar sajalah Kang Batara. Itu urusan Ki Lura dan Ki Sabrang. Gadis ini sudah terbiasa melihat kemelaratan orang lain, sehingga dia tidak mau peduli. Hey, Batara, Batara, apa kabar? Hei, Mandita. Hei, bagaimana kabarmu? Baik, baik. Maaf, aku belum sempat menemuimu sejak kamu pulang. Ah, tidak apa-apa. Eh, Batara, adikku Wulandari minta maaf padamu atas kejadian tadi siang. Minta maaf? Iya. Wulandari tidak punya salah apa-apa padaku? Aku tidak tahu, tapi aku hanya menyampaikan pesan adikku. Ya, terima kasih. Hei, Mandita! Kamu mau main atau tidak? Tunggu! Ini, ada Batara! Alah! Anak kakek-kakek saja diladeni! Apa istimewanya dia? Siapa itu, Mandita? Parma. Mulutnya memang begitu. Gak usah diladeni. Kamu sering datang ke tempat judi dadu ini, Mandita? Setiap malam. Ya. Untuk melupakan kesusahan hidup. Seharusnya kamu menghindari tempat seperti ini. Hei, Mandita. Kamu mau terus main atau tidak sih? Sebentar lagi. Apa kamu takut kalah? Siapa yang bilang takut kalah? Hei, Mandita. Kalau kamu tidak punya apa-apa lagi, bilang terus terang. Ah, atau adikmu Wulandari pun boleh buat kamu taruhan di sini. Hah? Jaga mulutmu, Parma. Ada yang marah rupanya, ha? Eh, Batara, apa urusanmu ikut campur, ha? Aku tidak ada urusan sebenarnya denganmu, Parma. Cuma aku tidak suka kalau kamu membawa-bawa nama adik Mandita dalam taruhan dadu itu. Eh, Batara, dalam taruhan judi seperti ini, jangankan nama perempuan, nyawa sendiri pun kalau perlu dipertaruhkan, ha? Tahu kamu? Itu urusanmu. Tapi jangan bawa-bawa nama Wulandari dalam perjudian ini. Oh, mau cari mati kamu di sini ya? Hah? Tidak, aku hanya mengingatkan, jangan bawa-bawa nama Wulandari. Ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lidah, gejala piri-piri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Oh, mau cari mati kamu di sini ya? Hah? Tidak, aku hanya mengingatkan, jangan bawa-bawa nama Wulandari. Sudah, Batara, tidak usah diperpanjang. Ayo, Batara! Eh, Batara, kamu rupanya mau kenal dengan jagoan judi kebun kelapa ini, ha? Silakan maju, kalau kamu memang jagoan. Balas, Batara. Jangan mengelak saja. Ayo, Parma. Ayo, Parma. Ayo, Parma. Ayo, Parma.